jauh naik so karo kowe bedek klasno. Ketika semuanya terasa begitu amat, ku coba Instagram, sing si klik langsung. Oh.